Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa illa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian segala perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama, perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW di dalam agama ini, itu adalah bid'ah, hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap tiap yang itu sesat. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Falaisa hunaka bid'atun hasanatun, kata Syekh Al-Fauzan rahimahullah. Maka di sana tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah yang baik. Kama yaqulu ba'dhum, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian mereka. Sebagian manusia mengatakan ada bid'ah yang baik. Ya. Bid'ah hasanah. Contohnya ya, Maulid Nabi. Itu kan baik tujuannya. Tujuannya dalam rangka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya dalam rangka kita untuk merenungi jasa-jasa Nabi, bentuk rasa cinta kepada Nabi, sehingga kita pun mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bid'ah. Memang nggak ada di zaman Rasulullah, tapi kan niatnya baik. Kata mereka, tapi kan niatnya baik. Sehingga ini namanya bid'ah yang baik. Subhanallah. Maka kita katakan bahwasanya tidaklah setiap niat yang baik itu menjadikan kita membolehkan bagi kita atau menjadikan kita boleh untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dulu ada orang-orang yang berzikir di masjid. Mereka berzikir di masjid menggunakan batu kerikil. Di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ketika berzikir di masjid menggunakan batu-batu kerikil, diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ini baju-baju Rasulullah SAW, ya, libas Rasulullah alaihi salatu wasalam lam tubla wa aliyatuhu lam tuksa, ya, wa fa'altum ma fa'altum. Ini pakaian Rasulullah SAW masih ada, belum usang. Ini wadah-wadah Rasulullah alaihi salatu wasalam itu belum pecah, masih ada di rumah-rumah keluarga beliau alaihi salatu wasalam. Akan tetapi kalian berbuat kebid'ahan seperti ini, perbuatan-perbuatan kalian. Ya, jadi dikatakan sebagai perbuatan yang diingkari, yang salah di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Maka mereka-mereka yang berzikir dengan batu-batu kerikil di masjid, mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak berniat, kami tidak berkeinginan kecuali maksud kami baik. Ya, maksud kami baik, menghitung zikir-zikir dengan batu-batu kerikil. Maka apa jawab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala? Beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan, mencocoki kebaikan tersebut. Artinya niat yang baik, maksud yang baik itu tidaklah menghalalkan segala cara, menghalalkan berbuat bid'ah. Ya, kalau seandainya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mendapati yang demikian, pasti diingkari. Ya, jadi kejadiannya apa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mendapati orang-orang berzikir dengan batu kerikil. Padahal yang sesuai sunnah apa? Berzikir dengan jari tangan. Rasulullah SAW memerintahkan kalau kita untuk berzikir menghitung dengan jari-jari tangan. Tapi ada manusia-manusia di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berzikirnya dengan batu-batu kerikil. Ini tata cara yang enggak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya diingkari. Ketika diingkari, jawaban mereka, kami tidaklah menginginkan manuridu illa khair. Kami tidak menginginkan kecuali maksud kami baik. Maka kemudian diingkari lagi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kami muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mencocoki kebaikan tersebut. Ya, sekedar niat yang baik itu tidak menghalalkan kita untuk berbuat bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Demikian juga maulid Nabi. Ya. Walaupun niatnya baik, apa? Niatnya untuk merenungi sejarah hidup Nabi SAW. Niatnya untuk mencontoh kepribadian Nabi SAW. Tapi ketika tata caranya tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW, maka itu namanya bid'ah. Ya, namanya bid'ah. Kalau seandainya itu baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah. Ya, jadi kembali ke sini, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu hukumnya. Terus bagaimana dengan ucapan Umar radhiyallahu taala anhu? Umar dulu pernah mengatakan, "Ni'ma bid'ah, ni'matin bid'atu hadhi." Sebaik-baik bid'ah itu ini. Nah, berarti kata Umar ada bid'ah yang baik. Gitu ya. Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ni'matu bid'ah, ni'mat al-bid'atu hadhi." Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ternyata yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu taala anhu itu bukan bid'ah yang seperti dipahami oleh kaum muslimin seperti di zaman sekarang. Ada sejarahnya. Kenapa Umar sampai mengatakan demikian? Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Karena dulunya Umar radhiyallahu taala anhu mendapati manusia sholat tarawih terpencar-pencar. Ya, sholat tarawih terpencar-pencar. Di sana ada sekelompok manusia, di sana ada sekelompok sahabat, di sana ada sekelompok manusia sholat berjamaah, satu imam, yang sana ada satu imam lagi, yang sana ada satu imam lagi. Sampai dalam satu masjid ada beberapa jamaah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, ketika di bulan Ramadan Rasulullah alaihi salatu wasallam salat tarawih di masjid. Malam pertama beliau salat tarawih di bulan Ramadan, para sahabat ada yang ikut berjamaah. Malam yang kedua beliau salat lagi, tambah banyak lagi para sahabat yang ikut. Malam yang ketiga Rasulullah SAW salat lagi, tambah banyak lagi yang ikut salat tarawih bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan. Ketika malam yang keempat, para sahabat nunggu-nunggu. Rasulullah SAW, kenapa tidak keluar-keluar? Ya, kenapa Rasulullah SAW tidak pernah keluar lagi? Ditunggu sampai malam, enggak keluar-keluar untuk sholat tarawih berjamaah. Sehingga Rasulullah SAW menjalani sholat tarawih cuma 3 malam saja. Ya, cuma apa? 3 malam saja. Setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat tarawih di masjid berjamaah. Alasannya kenapa? Kata Rasulullah SAW, ya, saya takut kalau sholat tarawih ini akan diwajibkan kepada kalian. Kalau kalian terus ikut berjamaah setiap malam, kemudian tiba-tiba turun wahyu dari Allah. Setelah turun wahyu dari Allah, berarti sholat tarawih menjadi hukumnya wajib bagi kalian dan kalian menjadi berat. Karena takut demikian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan sholat tarawih di masjid. Ya, demikian juga ketika Rasulullah SAW wafat. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid. Ya, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu, para sahabat sholat tarawih di masjid tapi dengan imam sendiri-sendiri. Di sana ada berapa orang? Satu imam. Di sebelah sana ada berapa orang? Satu imam. Di sebelah sini ada berapa orang? Satu imam. Jadi banyak jamaah. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya lihat kalau dikumpulkan di dalam satu jamaah saja, satu imam saja di masjid ini, itu lebih baik. Ya, karena dulu pernah di zaman Rasulullah SAW dilakukan selama 3 kali. Tapi karena satu sebab, karena Rasulullah SAW khawatir akan turun wahyu diwajibkan sholat tarawih, maka Nabi SAW tidak melanjutkan kembali. Ya. Nabi SAW tidak melanjutkan kembali sholat tarawih berjamaah. Khawatir turun wahyu, terus diwajibkan sholat tarawih, terus menjadi berat bagi kaum muslimin. Ya. Ya kan, kalau sholat tarawih diwajibkan berat nggak? Berat. Ya, nanti banyak orang berdosa karena banyak yang meninggalkan salat tarawih. Lah karena Rasulullah SAW sayang kepada umatnya, beliau tidak melanjutkan salat tarawih kecuali pada malam pertama, kedua, dan ketiga. Keempat sudah melanjut. Nah, ketika di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ternyata asbab yang ditakutkan oleh Rasulullah sudah tidak ada. Asbab yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun wahyu itu sudah tidak ada, sehingga oleh Umar dihidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Ya, dihidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena pernah ada nggak di zaman Rasulullah? Pernah ada. Karena satu sebab Rasulullah SAW meninggalkan. Ya, sehingga ketika di zaman Abu Bakar tidak ada. Ya, di zaman Rasulullah SAW ada cuma 3 malam saja. Di zaman Abu Bakar tidak pernah ada. Di zaman Umar awal-awalnya tidak ada salat tarawih berjamaah. Tapi setelah itu beliau hidupkan kembali seperti di zaman Rasulullah SAW. Sehingga Umar radhiyallahu taala mengatakan nikmat bid'ah, nikmat bid'ah juhali. Sebaik-baik bid'ah yaitu yang ini. Yang dimaksud di sini oleh Umar radhiyallahu taala bukan bid'ah yang dipahami seperti manusia di zaman sekarang. Ya, tapi apa yang dihidupkan oleh Umar itu sesuatu yang memang ada di zaman Rasulullah. Sempat terhenti karena satu alasan takut diwajibkan. Ya. Paham sampai sini ya? Sehingga Umar sampai mengucapkan demikian. Dalam keadaan Umar radhiyallahu taala anhu tidak ridho dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, pernah ada seorang yang bernama Shiddiq. Ya. Shiddiq rahimahullah, beliau itu seorang yang sering tanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabbih. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Shiddiq itu tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Ya, oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in bertanya-tanya tentang ayat mutasyabbih. Pertanyaan yang tidak pernah ada di zaman dulu, di zaman para sahabat. Sehingga sama Umar radhiyallahu taala dipukul kepalanya dengan pelepah kurma. Karena dia telah melakukan satu kebid'ahan yang tidak pernah ada di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah alaihi salam. Ya, artinya kita tahu Umar itu orang yang radhiyallahu taala orang yang sangat kuat berpegang dengan sunnah dan sangat benci dengan bid'ah. Ya. Jadi Umar radhiyallahu taala sangat meninggalkan kebid'ahan. Adapun ucapan beliau nikmat al bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, itu adalah bid'ah dalam makna yang tadi sudah diterangkan. Ya, itu sebenarnya adalah sunnah Rasulullah yang sempat terhenti karena khawatir diwajibkan. Ya, jadi dihidupkan kembali oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ya, salat tarawih berjamaah, dan sampai sekarang salat tarawih dijalankan berjamaah karena memang sudah ditetapkan hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kembali ke sini, tidak ada istilah bid'ah hasanah. Ya, tidak ada istilah apa? Bid'ah hasanah. Baik, kemudian beliau menyebutkan badal bid'ah, bid'ah kulluha dhalalatun. Bahkan yang namanya bid'ah semuanya itu sesat. Bin nas hadis Rasul alaihi salatu wasalam, dengan konteks hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang mengatakan bid'ah itu sesat bukan saya. Ya, bukan kita manusia biasa. Tapi yang mengatakan bid'ah itu sesat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, junjungan kita. Ya. Haitsu qala, ketika beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun." Maka sesungguhnya setiap tiap-tiap muhdatsah yang dia dadakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap tiap bid'ah itu hukumnya sesat. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "Fal bid'ah fi dini laisa biha syai'un hasan abada." Maka kebid'ahan dalam agama, dan lagi kebid'ahan dalam agama itu tidak ada istilah baik. Enggak ada istilah bid'ah yang baik selamanya. Ya, bal kullu dhalalatin, bahkan semuanya itu sesat. Yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadza kalamur Rasul alaihi salatu wasallam. Ini ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Yang tidak berucap dari hawa nafsu. Insyaallah, sehingga yang namanya kebid'ahan itu semuanya sesat, ya, dan kesesatan itu dalam keadaan hukumnya haram, kebid'ahan hukumnya haram, hukumnya termasuk dosa yang sangat besar. Ya, terus bagaimana terkait dengan speaker seperti ini? Ya, ini kan ada kaitannya dengan ibadah, dipakai untuk azan, dipakai untuk sholat, dipakai untuk ta'lim, dipakai untuk ya khutbah dan seterusnya. Enggak ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Demikian juga di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam itu enggak ada yang namanya apa namanya? Tulisan-tulisan Arab yang bentuknya seperti sekarang. Ya, ada titiknya, ada harokatnya. Di zaman Rasulullah SAW, huruf Al-Quran dan tulisan-tulisan Arab, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW yang tercatat di kalangan para sahabat, itu dalam keadaan tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Ya. Tapi sekarang kenapa ada? Itu bukankah bid'ah yang baik, kata mereka. Ya. Bukankah itu bid'ah yang baik? Subhanallah. Maka yang seperti ini barakallahu fikum. Ya. Atau yang lebih contohnya lagi, di zaman Rasulullah SAW itu enggak ada ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu ya, usul fiqih, ilmu aqidah, ada di zaman Rasulullah SAW. Berarti itu bid'ah juga. Tapi bid'ah yang masa. Ya. Subhanallah. Maka ikhwatal iman azinallahu'alaikum, hal ini dibahas oleh para ulama, bahwasannya tadi yang disebutkan garis harokat, dhammah, fathah, kasrah yang ada dalam mushaf Al-Quran atau dalam kitab-kitab, titik-titik yang ada dulu sin tebal dengan sin tebal dengan sin tipis, itu hukumnya sama, gak ada titiknya. Ya, antara ba dengan nun itu sama, titiknya enggak ada. Ya. Harokat enggak ada. Ada dhamma, fathah, kasrah enggak ada. Baik. Ya. Demikian juga kondisi disiplin-disiplin ilmu enggak ada ilmu nahwu khusus membahas tentang tata cara membaca kitab, perubahan akhir huruf, akhir kalimat. Enggak ada. Pembahasan ilmu usul fiqih enggak ada. Namun sekarang ada. Itu kata para ulama, ini semua merupakan ya masalihul mursalah. Ya, yaitu berbagai macam sarana-sarana untuk semakin mendukung apa yang memang itu disyariatkan. Ya, walaupun itu tidak ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi itu dalam rangka untuk semakin mendukung dan mempermudah. Ya. Ketika ada titiknya huruf sin tebal dengan sin tipis, ada titiknya. Huruf ba dengan nun, titiknya yang satu di atas, satu di bawah. Ya. Huruf ya, demikian juga dengan ta. Dibedakan. Satunya titiknya dua di atas, satunya dua di bawah. Itu semuanya dalam rangka untuk apa? Mendukung apa yang sudah ada. Dikatakan sebagai ya maksudnya bil mursalah, ya, segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ya kemaslahatan-kemaslahatan, dan itu para ulama menghukumi sebagai sesuatu yang memang ya apa namanya bagus disyariatkan, tapi itu bukan tergolong bid'ah yang menandingi syariat, karena di antara bentuk bid'ah itu adalah menandingi syariat yang itu enggak ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, kalau ini bukan menandingi syariat, tapi kalau ini sekedar apa? Semakin mempermudah. Ya, semakin mempermudah. Ya, kalau dikumpulkan tersendiri ilmu disiplin nahwu agar kita mudah bisa belajar baca kitab, tersendiri dibahas, ya, maka ini adalah satu kebaikan. Dibahas tersendiri terkait ilmu fiqih, tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara thaharah, ya, dibahas tersendiri atau dibahas terkait dengan tata cara barakallahu fikum akidah, beriman kepada Allah, beriman kepada ya Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya, dibahas secara tersendiri dalam satu pembahasan kitab kitabul akidah. Maka ini adalah satu sarana untuk kebaikan kita, mempermudah. Dan ini sekali lagi bukan kebid'ahan. Allah alam suara khata liman rahimani wa rahimakumullah. Ya, bisa dibedakan antara yang pertama dan yang kedua, termasuk juga ya speaker ini di zaman Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit tidak bisa bersuara keras, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu yang menyambung takbir beliau, ya, menyambung takbir beliau. Demikian juga tatkala beliau alaihi salatu wasallam berkhutbah, beliau naik mimbar dalam rangka untuk bisa menyampaikan suara, melantangkan suara sampai bisa terdengar. Bilal radhiyallahu taala anhu ketika azan, beliau naik di atas ketinggian untuk mengumandangkan azan agar bisa terdengar kepada khalayak kaum muslimin. Dan ini semuanya tanda kalau wasilah, perantara, alat-alat seperti ini dibutuhkan. Ya, kalau seandainya di zaman itu sudah ada, ya, niscaya itu sudah dipakai alat seperti speaker dan seterusnya. Ya, hanya saja di zaman itu belum ada. Tapi keinginan ke arah sana ada. Keinginan ke arah sana ada. Sehingga ya, ini bukan termasuk perkara kebid'ahan, tapi ini perkara yang semakin mendukung kesempurnaan syariat yang memang itu diinginkan. Ya, berbeda kalau Maulid Nabi. Ya, keinginan untuk merayakan Maulid Nabi ada enggak di zaman Rasulullah? Ya, enggak ada. Kenapa? Karena memang kalau seandainya itu diinginkan pasti sudah terlaksana, ya enggak? Beda kalau yang ini. Kalau diinginkan tapi belum terlaksana karena memang belum ada teknologi. Ya. Tapi kalau yang namanya Maulid Nabi, ya, di saat itu enggak diinginkan dan kesempatan untuk mengadakan Maulid Nabi itu ada. Ya, kesempatan untuk ngumpul tiap tanggal 12 Rabiul Awal berceramah, ada enggak kesempatan itu? Ada. Tapi kenapa enggak dilakukan? Karena memang enggak ada keinginan ke sana. Sehingga itu yang namanya bid'ah. Ya, itu yang namanya bid'ah. Ya. Adapun kalau seandainya ya, ada sesuatu yang memang diinginkan. Ya, Rasulullah SAW pernah ada serombongan kafilah ingin belajar kepada beliau alaihi salatu wasallam, kemudian mencatat. Maka Rasulullah SAW menyatakan "Uktubuhu li Abi Syah, fa innahu la yakhruju min fi illa al-haq, illa haqqa." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tulis oleh kalian hadis-hadis untuk Abu Syah. Abu Syah ini orang yang ingin belajar dan ingin memahami sabda-sabda Nabi SAW. Sehingga agar tidak lupa, tulis. Tulis untuk dia. Kenapa? فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ فِيَا إِلَّا حَقًا. Karena enggak keluar dari mulutku, kata Rasulullah SAW, kecuali itu adalah al-haq, kebenaran. Tidak keluar dari lisan Rasulullah, kecuali itu kebenaran. Sehingga ditulis. Sabda Rasulullah tulis, sabda Rasulullah tulis. Lihat sekarang hadirinnya, barakallahu fikum. Kalau seandainya, ya, tulisan yang ada di zaman itu, ya, sekarang ini kita membacanya bisa apa enggak? Enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya, enggak ada titiknya atas bawah. Ya. Kalau kata istilah kita sekarang ini, yang ada harokatnya saja kita enggak bisa baca. Ya, apalagi kalau enggak ada harokatnya. Atau kalau enggak ada harokatnya aja kita enggak bisa baca. Ya, apalagi kalau enggak ada titiknya. Dan yang lain sebagainya. Ya, yang ada harokatnya saja, apalagi kita orang Indonesia enggak tahu baca, enggak ngerti artinya. Ya, subhanallah. Sehingga itu sarana-sarana tadi yang dikatakan sebagai wasilah-wasilah, perantara untuk kebaikan, untuk penyempurna agama ini. Bagaimana agar tulisan sabda-sabda Rasulullah itu bisa sampai kepada kita? Itu namanya masalihul mursalah. Satu kemaslahatan, perantara-perantara untuk meraih kemaslahatan yang itu adalah satu kebaikan. Allah al-miswat, dan ini para ulama menghukumi bukan termasuk bid'ah, ya, bukan termasuk bid'ah, tapi ini adalah perantara yang mendukung kebaikan. Karena hukum asalnya Rasulullah SAW menyuruh untuk ditulis, menulis hadis itu ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dituliskan, kalau semakin zaman semakin berkembang, ya. Kalau ditulisannya seperti itu saja, maka kan sulit bagi manusia untuk memahami hadis Rasulullah SAW. Maka dikasih titik. Oh ini tak. Oh yang ini ya. Titiknya di atas dua. Yang di bawah dua ya. Ya. Oh ini yang shin tebal. Titiknya tiga di atas. Yang gak ada titiknya. Oh berarti itu shin tipis. Oh yang ini ada titiknya di atas. Namanya kho. Oh ini yang di bawah titiknya. Namanya jin. Kalau di zaman dulu kho. Ya, atau jin. Ha kho. Ja. Ya. Ha, ho, itu semuanya sama, nggak ada titiknya. Ya, kira-kira kita bisa nggak baca sambil nggak ada titiknya? Nggak bisa, sulit. Dan untuk mempermudah, maka kemudian berkembanglah para ulama, berkembang, memberikan kemudahan demi kemudahan. Ya, dan ini namanya bukan kebidahan, tapi sholih al-mursalah, Allah al-miswab, dan ikhwah, barakallahu fikum. Ini ya untuk kita ketahui bersama. Ya, agar jangan sampai mereka mengatakan, ya, kalian ini mengatakan bid'ah itu sesat, tapi ternyata kalian juga berbuat bid'ah, begitu ya. Kalian menuduh bid'ah itu sesat semuanya, tapi kalian berbuat bid'ah. Contohnya, kalian pakai speaker, kalian pakai motor, ya, atau kalian pakai apa namanya, ilmu nahwu, ilmu shorof, kalian pakai ada ilmu akidah, itu kan gak ada semua di zaman Rasulullah. Maka jawabannya seperti yang tadi telah dibahas bahwasanya ya ini bukan kebid'ahan tapi ini adalah masalahul mursalah, perkara yang untuk kemaslahatan, dan itu memang diinginkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma kudullah di zaman itu teknologi tidak sampai ke arah sana, ya, teknologi belum sampai ke arah sana, tapi keinginan ke arah sana ada, ada keinginan ke arah sana, ada, ya, cuma ya, kemampuan secara duniawi belum, ya, terlaksana, belum tercapai. Tapi pemahaman suat ini yang bisa kita lakukan pada malam ini. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.